Baik, halaman 30. Halaman 30. Halaman 30. Qala al-imamu Ibnu Ajurrum rahimahullah. Qala al-imam Ibnu Ajurrum rahimahullah. Wal jawazimu thamaniyata asyara wahiya lam wa lamma wa alam wa alamma wa lamul amri wa du'a wa la fin nahyi wa du'a wa in wa ma wa man wa mahma wa izma wa ayyun wa mata wa ayyana wa aina wa anna wa haythuma wa kaifama wa idha fi syi'ri khassa. Kata beliau rahimahullah, wal jawazimu, faktor penjazm. Kalau an-nawasib, faktor apa? Penasab ya. An-nawasib, faktor penasab. Al-jawazim, faktor penjazm. Karena faktor penjazm, maka yang disebutkan semua di sini masuknya pada fi'il apa? Fi'il mudhari. Wal jawazimu thamaniyata asyar. Faktor penjazm itu ada 18. Kalau nawasib kemarin berapa? 10. Ya, menurut Al-Kufiyun. Sekarang al-jawazim penjazm itu ada thamaniyata asyara. 18. Thamaniyata 8, asyara 10. 10 tambah 8, ya 18. Kita lihat catatan kaki nomor 1. Was-sahihu. Was-sahih, apa artinya was-sahih? Yang benar. Ya, yang benar. Annaha khamsata asyara jaziman. Yang benar, faktor penjazm itu hanya 15. Khamsata asyara, apa artinya? 15. Jaziman penjazm. Terus cara menghitungnya bagaimana? Bi isqati alam wa alamma. Dengan menggugurkan. Bi isqat dengan menggugurkan alam dan alamma. Kenapa digugurkan? Lidukhuliha lidukhulihima fi lam wa alamma. Karena keduanya termasuk atau sama ya, dukhul itu kan masuk ya, masuk dalam pengertian lam dan lamma. Jadi lam dan alam dihitung satu, lamma dan alamma dihitung satu. Sudah berkurang berapa itu? 2. 18 kurangi 2 menjadi 16. Qala wa bi isqati kaifama. Wa bi isqati kaifama. Apa artinya wabi isqati? Dan dengan menggugurkan kaifama. Kaifama juga tidak dianggap sebagai penjazm. Kenapa? Fa innaha la tajzimu ala sahih. Karena sesungguhnya dia, dia itu apa di sini? Kaifama. Karena kaifama la tajzimu. Tidak menjazmkan. Ala sahih. Apa artinya ala sahih? Menurut pendapat yang benar. وَهَذِهِ الْجَوَازِمُ apa artinya وَهَذِهِ الْجَوَازِمُ dan penjazem-penjazem ini تَنْقَسِمُ terbagi تَنْقَسِمُ terbagi إِلَا قِسْمَيْنِ menjadi dua bagian jadi dua jenis وَهَذِهِ الْجَوَازِمُ تَنْقَسِمُ إِلَا قِسْمَيْنِ penjazem-penjazem ini terbagi menjadi dua. Ahaduhuma yang pertama ma yajzimu fi'lan wahidan. Apa artinya ma? Yang yajzimu menjazmkan fi'lan fi'il wahidan satu menjazmkan satu fi'il. Wa huwa apa saja? Lam satu. Wa lamma dua. Wa lamu tiga. Lam itu li. li, hampir sama bentuknya dengan huruf jer. Tapi ini maksudnya pada fi'il mu mudhari. Wala, la di situ artinya la nahiyah. La untuk melarang. La untuk melarang. Wasani ma yajzimu fi'laini wa huwal baqi. Apa artinya wasani? Dan yang kedua, ma yang yajzimu menjelaskan fi'laini, dua fi'il, wa huwal baqi, dan dia yang tersisa. Jadi sekarang 15 penjazem terbagi dua. Pertama yang menjazemkan satu fi'il. Ada berapa jumlahnya? 4. Lam, lama, lam, dan la. Yang kedua yang menjazemkan dua fi'il. Berapa jumlahnya? Kok 14? 11. 15 kurangi 4. Iya kan ya? Totalnya kan 15. Terbagi dua, yang pertama tadi ada 4. Berarti yang kedua ada 11. Banyak sekali ya. Yang nomor 2. Catatan kaki nomor 2. Lam. Wahia harfu nafiyin wa jazmin wa qalbin. Lam disebut huruf nafi, huruf jazm, dan huruf qalb. Begitu sajalah, enggak usah dibahas. Yang kita lihat contoh-contohnya saja. Nahwu lam yukassir Muhammadun fi wajibihi. Lam yukassir Muhammadun fi wajibihi. Muhammad tidak apa? Bukan, tidak bermain-main. Nah, di dalam mengerjakan tugasnya. Wajib itu tugas. Jadi syahid kita yang mana coba? Yukassir ya. Fi'il mudhari majzum. Kenapa majzum? Ada lam. Ada lam. Catatan kaki nomor 3. Lamma. Wahia harfu nafyin wa jazmin wa qalbin aydan. Apa artinya aydan? Juga. Jadi sama dengan lam. Tapi yang menjadi titik pembahasan kita sekarang, karena ini banyak, titik pembahasannya pada apa? Contohnya. Nahu lamma yusafir bakrun. Bakar belum juga berangkat safar. Asyahid yusafir. Fi'il mudhari' majzum. Kenapa majzum? Ada lamma. Ya, tanda jazmnya apa yusafir? Sukun. Karena fi'il mudhari' sahih akhir. Nomor 4. Ia nomor 4 alam. Wahia lam. Artinya alam itu sama dengan lam. Illa annaha, hanya saja, kecuali bahwasanya dia, maksudnya hanya saja, bedanya apa? Iqtaranat bihamzatil istifhamit takriri. Iqtaranat apa? Bersambung. Bihamzatil istifham takriri. Dengan hamzah istifham takriri. Itu cuma istilah saja. Jadi lam dan alam itu sama. Yang membedakan alam mendapat tambahan hamzah. Contoh, ingat fokus kita pada contoh. Panjenengan tidak perlu memikirkan terlalu banyak. Lebih dari itu tidak perlu. Cukup memperhatikan apa contoh. Nahwu contohnya alam uhsin ilaika. Bukankah saya sudah berbuat baik kepadamu? Uhsin fi'il mudhari' majzum. Kenapa majzum? Ada alam atau ada lam sebelumnya. Kata beliau, fal hamzatu harfu istifham. Cara mengi'rabnya. Hamzah adalah huruf istifham. Istifham itu apa? Kata tanya. Walam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Lam disebut huruf nafi, huruf jazm, dan huruf qalb. Wa uhsin fi'lun, dibaca 1, 2, 3. Fi'lun mudhari'un majzumun bilam wahdaha wa alamatu jazmihi as-sukun. Dan tanda jazamnya adalah sukun. Nomor 5. Wa alamma hiya lamma. Jadi alamma sama dengan lamma. Dakhalat 'alaiha hamzatu takrir. Kama taqaddama fi alam. Masuk atasnya hamzah takrir, ada tambahan hamzah takrir. Kama taqaddama abarnya seperti yang telah terlewati fi alam pada pembahasan apa? Alam. Nahwu contohnya alamma uhsin ilaika. Syahidnya uhsin. Fi'il mudhari' majzum. Kenapa majzum? Ada alamma. Ya. Taib nomor 6. Kita baca cepat begitu saja. Nomor 6. Walamul amri wa du'a. Lam untuk amr. Amr itu perintah. Du'a permintaan dan permohonan. Sebenarnya sama, cuma dibedakan istilahnya. Maksudnya apa? Kita lihat catatan kaki nomor 6. Wa hiya allati yuqsadu biha talabu husulil fi'li talaban jaziman. Wa hiya barnia dan dia allati yang yuqsadu. Bahasa Indonesia itu maksud. Yuqsadu berarti dimaksudkan. Biha dengannya. Talabu meminta. Husuli hasil. Kan itu. Husuli terjadinya. Ya. Al-fi'li. Fi'il. Talaban. Permintaan. Jaziman yang tegas. Jadi kalau diartikan lam itu. Lamun amri wa du'a maksudnya apa? Lam yang digunakan sebagai bentuk permintaan melakukan sesuatu. Dan permintaan tersebut tegas. Maksudnya apa? Perintah. Wal amru yakunu minal a'la lil adna. Disebut lam amr. Kenapa? Yakunu terjadi minal a'la. Dari yang lebih tinggi. Lil adna. Kepada yang lebih rendah. Dari Allah Azza wa Jal kepada makhluk. Dari bapak kepada anak, dari atasan kepada bawahan, dari ketua kepada anggota. Kalau dia berbicara menggunakan lam, disebut lam amr. Nahwu qaulil walidi liwaladihi. Contohnya ucapan seorang ayah kepada anaknya. Litazhab ilal masjid. Apa artinya litazhab ilal masjid? Pergilah ke masjid. Di situ ada lam, li. Namanya lamul amr. Karena menunjukkan perintah. Wad du'a. Disebut lam du'a. Kenapa? Yakunu minal adna lil a'la. Dari yang bawah ke yang atas tingkatannya. Kakaulika. Apa artinya kakaulika? Seperti ucapanmu. Litaghfir li ya ghafur. Apa artinya litaghfir? Ampunilah li. Aku, ampunilah aku ya ghafur. Di situ taghfir fi'il mudhari' majzum. Kenapa majzum? Ada lam doa namanya. Iya. Yang ketujuh, wa hiya allati yuqsadu biha talabu tarkil fi'li tarkan jaziman. Itulah. Pakai lah, janganlah. Maksudnya apa? Wahiyallati dan dia yang yuqsadu dimaksudkan biha dengannya talabu permintaan tarki meninggalkan al-fi'li fi'il perbuatan tarkan peninggalan jaziman yang tegas maksudnya ini larangan gitu aja sudah kan gitu. Kalau tadi perintah, kalau lamul amr perintah dari atas ke bahwa kalau lamu doa perintah dari bawah ke atas maksudnya permintaan. Kalau sekarang la didefinisikan panjang intinya apa? Larangan. Wan nahyu yakunu minal a'la lil adna. Kalau larangan itu yakunu minal a'la lil adna, terjadi dari yang atas ke yang bawah. Kaqaulil muallimi lit talibi, seperti ucapan seorang guru kepada muridnya. Al muallim artinya guru. Lit talibi, untuk murid. La tuhmil fi durusika. La tuhmil fi durusika. Nah. Jangan apa? Jangan bertanda juga boleh. Jangan main-main dalam pelajaranmu. Ini la di situ lana nahiyah, larangan. Wad-du'a yakunu minal adna lil a'la ka qaulika rabbi la tu'adzibni. Kalau la untuk doa itu terjadi dari yang bawah ke yang atas. Ka qaulika, seperti ucapanmu, rabbi la tu'adzibni. Ya Allah, aku mohon agar engkau tidak mengazabku. Ketika kita mengatakan rabbi la tu'adzibni, ya Allah janganlah engkau mengazab aku. Apakah itu diartikan seorang hamba memerintah Allah? Tidak, karena di sini lama bala doa namanya, bukan lana nahi. Ya, nomor 8. In qala hadhihi awwalu adawati syarti allati tajzimu fi'laini. Hadhihi apa? Ini awwalu, pertama. Adawati, faktor. Asyarat, syarat. In adalah faktor syarat pertama. Allati, yang. Tajzimu, menjazmkan. Fi'laini, dua fi'il. Jadi dari 15 penjazm, yang menjazmkan satu fi'il berapa? Yang menjazmkan satu fi'il jumlahnya berapa? 4. Yang 11 sisanya menjazamkan 2 fi'il. Yang pertama, in. Yusammal awwalu fi'la syarti. Yusamma, dinamakan. Al awwal, yang pertama. Fi'la syarti, fi'il syarat. Wathani jawabuhu wa jaza'uhu. Yang kedua disebut jawab syarat dan jaza. Nahwu, contoh. In tuzakir tanjah. Apa artinya in tuzakir tanjah? Kalau engkau muzakarah, pasti sukses. Fa'in, coba kita baca sama-sama. Itu i'rab saja. Fa'in harfu syartin jazimun bittifakin tajzimu fi'laini wa tuzakir fi'lu syarti majzumun bi'in wa alamatu jazmihi as-sukun wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi takdiruhu anta wa tanjah jawabu syarti wa jaza'uhu majzumun bi'in wa alamatu jazmihi as-sukunu wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi takdiruhu anta wa qis ala hadzal i'rab baqiyatal amtilati. Jadi wa qis itu artinya dan kiaskanlah. Qis itu samakan. Ya, sekali lagi itu maksudnya samakan. Ala hadzal i'rab, i'rab ini bagi yatal amsilati, untuk contoh-contoh yang lain. Maka nomor 1 sampai nomor 10 itu tidak diberikan i'rabnya. Karena cara mengi'rabnya sama dengan in. Lanjutkan, illa annaka takulu fi izma, illa kecuali annaka, kamu, maksudnya hanya saja kamu, takulu mengatakan fi izma, pada izma harfu syartin jazimun alal asah. Izma itu huruf syarat penjazam menurut pendapat yang paling sahih. Wa fi mahma ismu syartin jazimun alal asah. Sementara untuk mahma adalah isim syarat penjazam menurut pendapat yang paling benar. Wa fil baqiyati ismu syartin jazimun bittifak. Yang sisanya disebut isim syarat penjazam bittifak. Ya, kita baca cepat untuk contoh-contoh ini. Nomor satu, nahu ma taqra tastafid minhu. Apapun yang engkau baca, tastafid minhu, engkau mengambil faedah. Jadi ma isim atau huruf? Ma itu isim. Ma itu isim. Menjazamkan dua fi'il. Fi'il pertama mana? Taqra. Kedua, tastafid. Pertama disebut fi'il syarat, yang kedua fi'il jawab. Nomor dua, man yastaqim yuflih. Barang siapa istiqomah, dia sukses. Man isim atau huruf? Isim. Yastaqim, fi'il mudhari' majzum. Yuflih, fi'il mudhari' majzum. Dua fi'il ya semuanya ya. Menjazimkan dua fi'il. Nomor tiga, mahma tubtin yadhar alaika. Bagaimanapun engkau sembunyikan, yadhar alaika, akan jelas terlihat padamu. Jadi apapun yang kita sembunyikan pasti akan terlihat. Menjazamkan dua fi'il. Fi'il yang pertama, tubutin. Yang kedua, yadhar. Empat, nahu idhma takum akum. Ketika kamu berdiri, aku ikut berdiri. Menjazamkan dua fi'il. Yang pertama, takum. Yang kedua, akum. Lima, ayyamakanin tazhab azhab. Ayyamakanin tazhab azhab. Kemanapun tempatnya kamu pergi, aku akan pergi. Fi'il pertama, tazhab. Fi'il kedua, azhab. Nomor enam, mata ta'kul akul. Apa artinya mata? Kapan? Kapan kamu makan, aku akan makan. Kan itu. Fi'il pertama, ta'kul. Fi'il kedua, akul. Tujuh, nahu ayyana talqani usallim alaika. Ayyana, kapanpun atau dimanapun. Kapanpun atau dimanapun. Talqani, kamu bertemu denganku, usallim alaika. Aku akan mengucapkan salam un. Fi'il pertama talqa, fi'il kedua usallim. Delapan, aina tazhab azhab. Apa artinya aina tazhab azhab? Kemanapun atau dimanapun engkau pergi, aku pun akan pergi ke sana. Sembilan, nahu anna tazhab tukram. Anna tazhab tukram. Dimanapun kamu pergi, tukram, kamu dimuli. Sepuluh, nahu haythuma tanzil tanfa. Dimanapun kamu pergi, tanfa, kamu bisa memberikan manfaat. Itu semua contoh-contoh mudah insyaallah. 11, nahu kaifama tajlis ajlis. Kaifama tajlis ajlis. Bagaimanapun kamu duduk, aku pun akan duduk. Artinya kamu caranya duduk seperti apa, aku akan niru. Kalau mau sila, saya ikut sila. Kalau mau dodok, ikut dodok. Kalau jongkok, saya ikut jongkok. Dan itu dan seterusnya. Itu artinya kaifama tajlis ajlis. Ya. Nomor 12 itu tidak usah dibaca. Nomor 12, ka qauli syairi wa idza tusibka khasasatun farjul ghina wa ila alladhi yu'ti ar-ragha'iba farghabi. Pembahasannya di situ wa idza tusib. Ka tusib di situ fi'il mudhari' majzum karena ada i idza. Namun ini khusus pada syair saja. Apa artinya wa idza tusibka khasasatun farjul ghina wa ila alladhi yu'ti ar-ragha'iba farghabi. Wa idza, dan apabila, tusibka, menimpa dirimu khasasatun, sebuah kesulitan, farjul ghina, maka berharaplah kecukupan. Wa ila alladhi, dan kepada yang yu'tir raghaiba, memberi sekian banyak harapan, farghabi, berharaplah. Jadi berharaplah kepada Allah, karena dia yang selalu memberikan harapan. Wallahu a'lam bishawab, cukup insyaallah ta'ala. Mulai besok, dan mungkin sampai 7-10 hari, kita akan latihan terus seperti yang dulu pernah kita lakukan. Tentunya sekarang kualitasnya lebih. Misalkan kita berlatih, coba dibuka Al-Qurannya. Karena yang ujian gelombang 2 tinggal sedikit, jadi gak apa-apa. Surat dibaca, surat Al-Fatihah misalkan. Yang dimaksud latihan itu apa? Coba dilihat surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Sudah ketemu semua nggih? Latihannya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Bi huruf ismi majrur ya. Kenapa majrur? Ada bi huruf jar sebelumnya. Tanda jarnya kasrah karena isim mufrad. Allahi Ar-Rahmani Ar-Rahimi sama. Ya, majrur majrur majrur ya. Tandanya kasrah karena isim mufrad. Alhamdu i'rabnya marfu. Tandanya karena isim mufrad. Lillahi li huruf Allahi i'rabnya majrur. Tandanya kasrah karena mufrad. Rabbi i'rabnya majrur, tandanya kasrah karena isim mufrad. Al-alamina i'rabnya majrur ya, karena rabbi mudhaf, al-alamina mudhaf ilaih, majrur. Tanda jarnya ya, karena jamak mudzak dzakar. Ar-rahmani ar-rahimi maliki, itu semuanya sama majrur majrur ya. Tanda jarnya kasrah karena isim mufrad. Yaumiddin juga sama, mi anni juga sama-sama majrur, tandanya kasrah karena isim mufrad. Iyyaka dhamir belum dibahas. Na'budu fi'il mudhari' marfu. Kenapa marfu? Tidak ada menasabkan, tidak ada menjazmkan. Tanda rafa'nya dhammah karena fi'il mudhari' isim mufrad. Ada fi'il mudhari' kalau isim mufrad. Karena fi'il mudhari' sahih akhir. Wa iyyaka itu juga belum dibahas. Nasta'inu, nasta'in i'rabnya marfu. Marfu apa majrur? Ada ya-nya lo. Marfu karena jamak mu. Oh sudah, enggak bisa ditipu ya sekarang. Sangel sekarang sudah dhuwur ilmune. Nasta'inu fi'il mudhari' marfu. Kenapa marfu? Tidak ada yang menasabkan, tidak ada yang menjazmkan. Tanda rafa'nya dhamma karena fi'il mudhari' sahih akhir. Ya. Betul enggak? Loh kok malah nun? Nah, kena sampean. Nun itu asli isti'anah. Nah, nasta'inu. Bukan nasta'ina. Nah, kalau nasta'ina jamak mudzakkar atau yang lain. Nasta'inu nunnya asli, yang nasta'inu itu nu itu yang terakhir asli isti'anah itu. Ngeminta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdi fi'il amr mabni ala. Oh kok sukun. Ihdi kok ada dalnya kasrah. Mabni ala hadfi harfil ilah. Huruf ilahnya apa yang dibuang? Ya, karena ada kasrah. Na dhamir. As-sirata mansub. Tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. Al-mustaqima mansub. Tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. Sirata mansub. Tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. Alladzina isim mausul. An'amta an'am fi'il madhi mabni ala sukun. Kenapa mabni ala sukun bertemu dengan ta dhamir rafa' mutaharrik? Ta dhamir alaihim jar majrur. Ghairi majrur. Tanda jarnya kasrah karena isim mufrad. Al-maghdubi majrur. Tanda jarnya kasrah karena isim mufrad. Alaihim jar majrur. Wawu huruf la huruf ad-dallin. Wawunya wawu ataf ke ghairi. Wawunya wawu ataf ke ghairi. Berarti ad-dallin majrur. Tanda jernya? Ya, karena jamak mudzakkar. Itu edisi cepatnya. Lain latihan begitu. Kalau besok dan seterusnya, ada edisi pelan. Nak budu fi'il apa? Coba dipikir. Itu edisi pelan dan lambat. Kalau tadi cuma sampel. Sampelnya malah dikasih cepat ya. Latihannya begitu. Paling enggak 10 hari lah ya. Untuk memutkinkan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.